Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعشر الإخوة رحمني ورحمكم الله dalam kehidupan di dunia ini seorang muslim, seorang mukmin tentu akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala uji keimanannya, uji keistiqomahannya, keteguhannya, keyakinannya di atas agama Islam. Maka di antara bentuk ujian atau sering kita sebut, sering kita dengar atau bahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut sebagai kata fitnah, itu akan senantiasa menghampiri, senantiasa dihadapi oleh seorang muslim, seorang mukmin. Tujuannya untuk menguji mereka. Dan yang namanya fitnah, ujian, bentuknya bermacam-macam. Ada syubhat, ada syahwat. Syubhat, yakni kerancuan-kerancuan. Demikian pula syahwat, keinginan duniawi. Dua hal ini barakallahu fikum akan senantiasa selalu dihadapi oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika dia masih berada di dunia. Ketika dia masih berada di dunia. Dan perkara yang senantiasa ada dari zaman dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan di kalangan mereka ketika mereka masih hidup, fitnah ini senantiasa ada, yaitu fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama. Akhir-akhir ini, sebuah syubhat yang harus dijelaskan titik atau duduk permasalahannya, yang sebenarnya bukanlah syubhat yang baru, bukan. Sudah lama. Perkara yang sudah lama dibahas oleh para ulama. Bahkan sebenarnya sudah keluar ijma, keputusan kaum muslimin, keputusan para ulama terkait permasalahan ini. Namun yang namanya syubhat akan terus ada. Ini sunnatullah, terus bergulir. Yakni sebuah perkara yang seorang muslim dituntut untuk mengetahuinya dan yakin berada di atas keyakinan atau iman tersebut. Yaitu perkara terkait kedua orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Sebenarnya bukan perkara sensitif. Bukan perkara sensitif. Namun banyak manusia yang menganggap, atau bahkan kaum muslimin keumumannya menganggap ini adalah perkara yang sensitif. Padahal, kalau kita melihat sejarah al-anbiya wal-rusul, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, di antara keluarga mereka bukanlah seorang yang muslim, bukanlah seorang mukmin. Sudah. Nabi Ibrahim, orang tuanya, bapaknya tidak berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama, awalur rusul. Anak beliau alaihi salatu wasalam bukan seorang yang muslim, bukan seorang yang mukmin. Bahkan menentang. Ketika diingatkan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, ayo naik kapal bersama kami, wala takun, dan janganlah engkau menjadi ma'al kafirin, bersama dengan orang-orang kafir. Masih mengatakan, saya akan berada di atas gunung, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', tidak, saya enggak mau naik kapal, kafir. Belum sudah diingatkan. Dan kaum muslimin terkait permasalahan ini mau menerima. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir. Mereka menerima. padahal Nabi. Seharusnya kalau kita sama-sama pakai perasaan, loh, gak mungkin. Masa bapaknya Nabi Ibrahim kafir? Istri Nabi Nuh? Masa istrinya Nabi Nuh kafir? Nabi loh, masa istrinya kafir? Ya apa, anaknya? Masa anaknya kafir? Waduh, di Al-Quran. Tapi mereka mengakuinya. Inilah yang dinamakan syubhat. Bahkan istrinya Nabi Lut. Iya, istrinya Nabi Nuh kafir. Wadaraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa Lut wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanata. Iya. Dan Allah berikan permisalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah berikan permisalan untuk orang kafir. Apa itu? Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata keduanya tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwasanya kedua orang istri ini, dua perempuan ini berada di bawah kekuasaan dua hamba yang paling saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau kita mau pakai perasaan, harusnya kita juga menggunakan syubhat. Enggak mungkin. Masa istrinya Nabi? Maka demikian pula barakallahu fikum apa yang sedang ramai di akhir-akhir ini. Padahal itu adalah perkara yang sudah selesai di kalangan para ulama, bahkan sudah keluar ijma keputusan. Dan lebih penting dari itu barakallahu fikum adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Terkait bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Jelas pertanyaan, di mana bapakku? Qala finnar. Dia berada di neraka. Kalau Rasulullah SAW boleh menetapkan fulan di neraka, fulan di neraka. Kenapa? Karena beliau berbicara dengan wahyu. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. فَلَمَا قَفَى. Ketika orang tersebut pergi, sedih. Oh, bapakku di neraka. Tapi memang kenyataannya kafir. Dan yang berbicara Rasulullah SAW. Sahabat pasti menerima. دَعَاهُ Rasulullah SAW kembali memanggilnya. فَقَال. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, إِنَّ أَبِي. Sesungguhnya bapakku. وَأَبَاكَ. Dan bapakmu finnar. Sesungguhnya bapakku inna abi, bapakku Abdullah bin Abdul Muthalib. Wa abaka, dan bapaknya engkau finnar, di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Sahih Muslim. Sudah sepakat sudah kaum muslimin. Kalau hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, pasti sahih. Na'am barakallahu fik. Jelas abi. Abi bapakku. Sebagian orang mengatakan abi maknanya pakman. Oh, enggak mungkin. Orang ini lagi tanya siapa bapaknya, ya kan? Aina abi, mana bapakku? Masuk mana pamanku? Mungkin. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Bahkan Imam Nawawi ketika membawakan hadis ini, Imam Nawawi yang memiliki syarah Sahih Muslim Al-Minhaj fi Syarh Muslim Ibnu Al-Hajjaj, beliau mengatakan fihi, pada hadis ini, inna man mata 'alal kufri fahuwa finnar. Ada dalil bahwasanya siapa saja tidak peduli itu keluarganya para rasul, keluarganya para anbiya, ketika dia mata 'alal kufri, mati di atas kekafiran, dan ini keyakinan seorang muslim, fahuwa finnar, maka dia pasti di dalam neraka, pasti enggak boleh ragu. Walan tanfa'uhu qurabatul muqarrabin, tidak bermanfaat lagi baginya kekerabatan dia dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta para anbiya, hatta para rasul, tidak bermanfaat apa kekafirannya walaupun meski dia memiliki kerabat. Wa fihi, dan dalam hadis ini juga ada dalil, innaman mata, barang siapa yang meninggal fil fatrati, pada masa fatrah. Ada juga yang mengatakan bahwa bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah itu meninggal dalam masa fatrah. Iya. Apa itu masa fatrah? Masa kekosongan Nabi. Ketika itu Nabi Isa telah selesai diutus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kosong. Rasulullah SAW belum diangkat menjadi apa? Seorang nabi. Masih muda. Ibunya meninggal ketika Rasulullah umur 6 tahun di Abwa. Bapaknya meninggal disebutkan setelah 6 bulan, disebutkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Maka dia berada di masa fatrah. Tayyib, kalau itu dikatakan masa fatrah, lihat perkataan Imam Nawawi, innaman mata fil fatrati, barang siapa yang meninggal dalam masa fatrah kekosongan Nabi, barakallahu fikum, ala makanat alaihi al-arabu min ibadatil awtan, fahuwa min ahlin nar. Tetapi dia berada di atas keyakinan atau peribadatannya orang-orang Arab keumuman pada waktu itu. Apa itu? Ibadatul autan, menyembah al-autan, patung-patung berhala. Mati dalam keadaan kebikian, fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk dari ahlu neraka. Masa fatrah macam-macam. Masa fatrah macam-macam. Ada yang dia dalam masa fatrahnya tetap memegangi agamanya Nabi Isa. Tetap memegangi tunduk dengan Injil yang ketika itu sebagai mukjizat Nabi Isa. Contohnya siapa? Waraqah bin Naufal. Pamannya Ibunda Khadijah. Lah kalau disamakan semua masa fatrah itu apa terbebas dari syariat-syariat yang ada, berat. Iya. Ada orang nyembah batu, nyembah berat, dan seterusnya. Berat. Tidak akan ada perbedaan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Tidak ada perbedaannya antara Waraqah bin Naufal dengan orang-orang musyrikin yang lain. Kalau beliau mengatakan, walaysa hadza mu'akhidah qabla bulughid da'wah, dan ini tidak dikatakan sebagai bahwasanya Allah mengazab mereka, memasukkan mereka ke dalam neraka sebelum datangnya dakwah karena masa fatrah. Tidak, tidak dikatakan demikian. Fa inna haula, sesungguhnya mereka, ini masih perkataan Imam Nawawi, kanat, karena mereka sesungguhnya qad balaghathum da'watu Ibrahim wa ghairuhu minal anbiya salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim, dan sungguh telah sampai balaghathum da'watul ibda'watu Ibrahim, berusaha sampai kepada mereka dakwahnya Ibrahim, sudah sampai. Wa ghairuhu minal anbiya, dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, harusnya sudah sampai. Sampai orang-orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Sudah jelas. Mau diapakan lagi? Iya. Masa fatrah, iya masa fatrah. Tetapi syariat itu masih ada. Syariat itu masih dijalankan. Buktinya apa? Orang-orang Yahudi pun masih tahu bahwasanya yang akan muncul itu, barakallahu fikum, Ahmad itu di Arab. Sampai-sampai orang Yahudi membuat perkampungan di Arab, di Madinah, di Makkah. Padahal dulu bangsa Arab tidak ada Yahudi ini. Kenapa ada Yahudi? Karena Yahudi tahu bahwasanya nabinya akan muncul di situ. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'. Mereka tahu persis nabinya akan di situ. Menunjukkan apa? Menunjukkan syariatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa itu masih terus berlanjut. Tetapi sebagian mereka tetap ada yang ubadu al-autan, menyembah patung-patung. Ini bapak Nabi dalam Sahih Muslim. Adapun ibu Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Sahih Muslim juga, oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, juga Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, zara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya. Wabaka, lalu beliau menangis. Wabaka man haulahu, lalu sahabatnya yang ada di sekitarnya juga ikut menangis. Faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ista'zanchu rabbi, aku memohon, meminta izin kepada Rabbku, fi an astaghfira laha, untuk aku memintakan ampunan laha, untuk ibuku Aminah. Falam yu'zan li, tetapi aku tidak diizinkan. Wasta'zanchu fi an azura qabraha, dan aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku diperbolehkan mengunjungi kuburannya, ziarah. Fa'udinali, lalu aku diizinkan. Fazurul kubura, maka kunjungilah oleh kalian kuburan. Fa innaha tudzakkirul maut, karena yang demikian itu mengingatkan kita kepada kematian. Barakallahu fikum. Jelas apa itu? Atau hadisnya. Apa itu? Rasulullah meminta kepada Allah agar bisa memohonkan ampunan. Tidak diizinkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan ibunda beliau alaihi salatu wasallam meninggal dalam keadaan kafir. Ayatnya apa? Wa makana lin nabiyyi walladzina amanu, dan tidak boleh untuk nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka memintakan ampunan beristighfar lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka orang-orang dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka, bagi kaum muslimin, bahwasanya mereka annahum orang-orang musyrik, ashabul jahim, penduduk apa? Neraka jahim. Kenapa Rasulullah memintakan ampunan lalu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena musyrik. Karena musyrik. Kalau bukan musyrik, barakallahu fikum, boleh kita memintakan ampunan. Hatta seorang mubtadi undol, boleh. Mubtadi undol didoakan ampunan boleh, selama apa? Mereka masih dalam koridormu muslim, koridor Islam. Siapa yang tidak boleh kita mintakan ampunan, istighfar untuknya? Selain dari orang-orang yang keluar dari syariat Islam. Musyrik, kafir. Baru tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang sangat jelas ini. Saya muslim. Barakallahu fikum. Seharusnya menjadikan seorang muslim teguh, kokoh, berkeyakinan di atas. Dan ini sudah menjadi ijma. Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika menyebutkan permasalahan ini, beliau membawakan ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak boleh bagi seorang mukmin wala mu'minatin, demikian pula seorang mukminah, idza qada Allah wa rasuluhu, apabila Allah dan rasulnya memutuskan qada, memutuskan amron, suatu perkara apapun, akidah, fikih dan yang lain, ayyakuna lahumul khiyarah, untuk memilih pilihan yang lain. Sudah enggak ada pilihan para ulama. Rasulullah mengatakan inna abi wa abaka finnar. Ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li, aku meminta kepada Allah agar boleh memintakan ampun, tidak boleh kata Allah. Tidak diizinkan. Kata Allah apa? Ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Udah enggak boleh pilih-pilih. Oh mungkin ini, oh mungkin enggak boleh. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Bahkan barang siapa maksiati Allah, tidak mau menerima keputusan Allah dan rasulnya, bahkan terkait permasalahan ini barakallahu fikum, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-muhim barakallahu fikum al-khulasah, inti atau kesimpulan dari permasalahan ini, seorang mukmin, seorang muslim enggak boleh ragu ketika dia mendengarkan sebuah hadis, jelas maknanya, jelas lafadznya, sahih sanadnya. Tidak ada pilihan bagi mereka. Ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan. Selain apa? Menetapi keputusan atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sudah jelas. Dan itu akan terus ada syubhat-syubhat demikian. Barakallahu fiik. Intinya apa? Intinya seorang muslim akan dibawa untuk dia meninggalkan hadis-hadis yang sahih, agar dia sering mentakwil, memaknai ini dan itu. Naam barakallahu fikum. Padahal seorang muslim harus yakin ketika Rasulullah mengatakan A, ikuti. Demikian pula seorang muslim harus yakin bahwasanya orang-orang yang kafir, barakallahu fikum, mereka ada di dalam neraka. Tidak boleh perasaan ikut dalam permasalahan. Kalau perasaan kita ikut, harusnya kita katakan, enggak mungkin bapaknya Ibrahim kah? Kafir. Beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kasih Rahman. Masa bapaknya kafir? Enggak mungkin. Enggak mungkin anaknya Nabi Nuh, istri Nabi Nuh kafir. Enggak mungkin. Nabi loh, awal Rasul, enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum. Harusnya demikian. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait jin dalam syariat Islam. Terakhir kita membahas terkait surga dan neraka bagi jin. Para ulama mereka sepakat bahwasanya jin yang mereka kafir atau kemaksiatannya, kejelekannya, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka neraka adalah tempat kembali mereka. Sepakat. Jin durhaka masuk neraka. Mereka sepakat. Adapun ketika seorang jin dia ta'i, saleh, ya dia saleh, baik, barakallahu fikum, amalannya banyak. Ya, apakah ketika kelak pada hari kiamat mereka masuk surga, terdapat perbedaan para ulama. Ada empat. Yang pertama mereka tawakuf, tidak berbicara dalam permasalahan ini. Yang kedua mereka mengatakan jin yang saleh, yang ta'i, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi, bukan surga. Dan sebagiannya mengatakan, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad, muridnya Abu Hanifah, ya, bahwasanya jin yang baik, yang saleh, mereka akan dimasukkan ke dalam Rabadul Jannah. Apa Rabadul Jannah? Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun, saya akan menjamin bi baitin, dengan sebuah rumah, fi Rabadul Jannah. Di Rabadul Jannah. Ya. Liman tarakal mira'a, barang bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, jidal, adu argumen, kontrak-kontrakan, debat kusir. Ya. Wa inkana muhiqqan, meskipun dia benar. Rasulullah mengatakan, aku jamin rumah fi rabadil jannah. Diterjemahkan, barakallahu fikum, di pinggiran surga. Kenapa? Karena setelah itu Rasulullah mengatakan, wa bi baitin, dan aku menjamin sebuah rumah fi wasatil jannah. Di pertengahan surga. Siapa mereka? Liman taraka al-kadib, barang siapa yang meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, meskipun dalam bab guyonan. Lalu Rasulullah yang terakhir mengatakan, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan sebuah rumah aku jamin di atas surga atau surga yang paling atas, liman hasuna khalquhu, barang siapa yang baik akhlaknya. Naam, barakallahu fikum. Maka rabadha ini maknanya adalah pinggiran atau surga yang paling luar atau yang paling bawah. Naam. Intinya masih masuk surga tetapi bukan seperti kaum muslimin. Mereka ada yang bertingkat-tingkat sampai pada surga firdaus. Adapun pendapat yang keempat, yang terakhir dan ini yang rajih, yang kuat, wallahu alam, bahwasanya jin sama dengan kaum manusia, seperti manusia. Nah, sesuai dengan amalan mereka, mereka masuk surga. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Dalil mereka adalah fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang matanya jelita, yang belum pernah disentuh oleh ins, dan juga walajan, dan juga jin. Lalu kata Ibnu Katsir, wa hadhihi aidan min al-adillati ala au ala dukhuli mu'minil jin as'al jannata. Dan ini juga termasuk dari dalil bahwasanya mukminnya jin atau orang-orang mukmin di kalangan jin, mereka akan masuk surga. Naam, barakallahu fikum. Dan juga telah kita bahas terkait adakah nabi atau rasul dari kalangan bangsa jin. Yang benar adalah dari kalangan bangsa jin mereka hanya terdapat nuzur. Apa nuzur? Para pemberi peringatan. Adapun anbiya dan rasul itu hanya ada pada kolongan manusia. Nah, terakhir sama itu ya. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum terkait keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan juga jin. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan, fudziltu 'alal anbiya'i bi sittin. Aku diberi keutamaan atas nabi-nabi yang lain dengan 6 keutamaan. Utitu jawami'al kalim. aku diberi kalimat atau ucapan yang ringkas tapi padat, penuh makna. Jawami'a al-kalim. Ringkas tapi penuh makna. La taqdab. Jangan marah. Penuh makna. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusirtu bir-ru'bi. Dan aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bir-ru'bi, dengan ketakutan para musuh-musuhku meskipun belum bertemu. Nah. Wa uhilat liyal ghanaimu, dan dihalalkan untukku, untuk kaumku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghanaim. Ghani, ghanimah, harta rampasan perang. Kalau zaman dulu enggak boleh diambil. Sebelum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat ghanimah harus dibakar atau lenyap sendiri mereka. Terbakar sendiri. Lalu zamannya Rasulullah boleh mengambil ghanimah dengan pembagiannya masing-masing. 20% untuk al-hukam, untuk pemerintah, dan yang seterusnya. Waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Dan dijadikan untukku, untuk umatku, al-ardu, seluruh bumi itu tahuran, suci. Boleh untuk berwudu, untuk boleh untuk bertayamum, wa masjidah. Dan boleh untuk sholat. Kalau zaman dulu tidak. Ya, kalau mau beribadah, harus nyari tempat-tempatnya dulu, harus di masjid. Kalau bahasa dulu tuh tempat-tempat ibadahnya barakallahu fikum seperti kanais, ya, itu zaman dulu sebenarnya nggak boleh sembarang. Kalau kita bisa di mana saja, di pinggir sini boleh. Ya. Ini termasuk keistimewaan Rasulullah SAW. Dan terakhir, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada al khalq, seluruh makhluk, kafatan seluruhnya. Wa khutima biyan nabiyun, dan para nabi ditutup olehku. Naam, barakallahu fikum. Dalilnya apa? Wa ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus untuk seluruh makhluk. Subki rahimahullah taala ketika membawakan hadis ini, beliau mengatakan, wa mahallul istidlal qauluhu wa ursiltu ilal khalqi kafah. Dan sisi pendalilan dari hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW, aku diutus kepada seluruh makhluk, seluruhnya. Fa'innahu yashmulul jinna wal ins. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau diutus mencakup al-jin dan ins. Jin dan juga manusia. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, hadithu muslimin ladhi istadlalna bihi asrahul ahadith. Dalah ala syumulir risalah al-jilil jini wal-ins. Dan hadis ini adalah hadis yang paling jelas, dalil yang paling jelas bahwasannya risalah Nabi, kerasulan Nabi, kenabian Nabi Muhammad SAW ini syumul, mencakup jin dan juga manusia. Jadi apa-apa yang diperintahkan kepada manusia, diwajibkan kepada manusia, itu wajib bagi jin. Salat, zakat, dan seterusnya. Apa-apa yang dilarangkan oleh manusia, diharamkan oleh manusia dari Rasulullah SAW, ini haram dan juga dilarang kepada kaum jin. Tidak boleh berzina, tidak boleh riba, dan seterusnya. Haram. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW ini tidak hanya diutus kepada manusia, tetapi diutus kepada jin. Makanya nanti akan ada dalil-dalil, barakallahu fikum, kisah bahwasannya para jin ini juga ikut mendengarkan Al-Quran. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu khusus, hari khusus, barakallahu fikum, pada malam hari, ya, namanya Lailatul Jin, itu Rasulullah Sallam sengaja berdakwah, ta'lim, dars yang mendengarkan jin. Ya, di antara yang pernah ikut adalah Ibnu Mas'ud, diberi garisan, kamu jangan lewat ini. Kenapa? Bisa ketabrak. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya, bahasanya beliau alaihi salatu wassalam diutus kepada manusia dan jin. Selanjutnya, agama jin dan kelompok agama yang ada pada mereka. Sebagaimana agama yang ada pada Bani Adam berbeda-beda, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, dan barakallahu fikum, ada Majusi, ada Buddha, ada Hindu, dan yang selainnya, agama bangsa jin pun sama. Di antara mereka ada yang Muslim, ada yang kafir. Demikian pula golongan-golongan dalam agama Islam. Mereka sama, ada. Ada ahlu sunnah, ada ahlul bidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan di antara kami sesungguhnya ada yang al-muslimun. Wa minna di antara kita juga ada yang al-qasitun. Menyimpang dari kebenaran. Faman aslama. Barang siapa yang muslim. Fa'ula'ika taharraw rasyada. Maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun. Adapun mereka dari kalangan jin yang menyimpang dari kebenaran. Fakanu li jahannama hataba. Maka mereka menjadi bahan bakar di neraka. Ini juga dalil bahwasanya jin yang kafir mereka masuk ke dalam neraka, bahkan menjadi hatoba, bahan bakar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna, dan sesungguhnya kami minna di antara kami al muslimun, ada yang muslim. Wa minna, dan di antara kita pula ada yang al qasitun. Disebutkan oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan makna al-qasitun adalah al-kafiruna al-ajiluna anil haq, yaitu orang-orang yang kafir yang menyimpang dari al-haq. Humul ladzina, mereka adalah jin-jin yang ja'alu lillah, yang menjadikan untuk Allah niddan, tandingan dan ini dalil yang sangat jelas dalam surat Al-Jin ayat 14 sampai ayat 15 bahwasanya anna minnal muslimuna minnal qasitun, dari kami ada yang muslim ada yang kafir. Faman aslama, yang muslim mereka sudah faula taharraw rasyada, mereka telah menetapi jalan yang lurus. Wa ammal qasitun, adapun yang kafir fakanu, mereka li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakar di neraka kelak. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Jin pula ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan bahwasanya di antara mereka ini ada yang berbeda-beda golongan. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik, dan sungguhnya di antara kami ada yang saleh, wa minna duna dzalik, dan di antara kita pula ada yang kebalikannya saleh duna dzalik. Soleh berarti apa? Fajir. Ada yang fajir. Kunna tara'iqa qidada. Kunna, dan kami ini barakallahu fikum, tara'iqa qidada, menempuh jalan yang berbeda-beda di dalam agama. Nah, setelah menyebutkan ayat ini, ya, bahwasanya di kalangan kami ada yang soleh, wa minna duna dzalik, ada yang tidak soleh, fajir, kunna tara'iqa qidada, menempuh jalan yang berbeda-beda. Asy-Syibli rahimahullahu taala mengatakan ai madzahib syatta, mereka memiliki bermacam-macam madhab. Muslimuna wa kufar, ada yang muslim ada yang kufar. Wa ahlu sunnati wa ahlu bid'atin, ada yang ahlu sunnah ada yang ahlu bid'ah. Enggak cuma manusia, jin pun demikian. Ya, ada jin yang ahlu bid'ah. Naam, barakallahu fikum. Pada tafsir ayat ini barakallahu fikum, As-Suddi rahimahullah ta'ala, seorang mufassir, beliau mengatakan fil jin, pada golongan jin itu ada qadariyah. Ada yang qadariyah, mengingkari takdir. Wa murji'ah, ada pula yang murji'ah. Kalau orang sudah bersyahadat, ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah dia tidak mungkin kafir meskipun melakukan kekafiran, dia tidak mungkin turun imannya meskipun melakukan kemaksiatan. Ini namanya murjiah. Di jin ada yang demikian. Wa syiah, dan di jin pula kalangan jin ada yang beragama syiah. Barakallahu fikum. Sebuah kisah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan tarawaha ilaina jinniyun, berlalu kepada kita jin. Barakallahu fikum. Jin lewat. Ini yang cerita A'mash, dikisahkan oleh A'mash. Nah, barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Tarawaha ilaina jinniyun, lewat berlalu kepada kami jin. Satu jin. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, Amas berkata kepadanya, ma habut ta'am ilaikum, apa makanan yang paling kalian cintai? yang paling kalian sukai. Faqala al-urza, nasi. Mereka juga suka nasi. Fa'atainahum bih, maka kita datangkan nasi dengan piring, dengan sendoknya. Faja'altu ara, maka ketika itu kata Amas, aku lihat al-luqmah, sebuah suapan turfa atau tarfa, terangkat. Wala ara ahadin, tapi aku enggak lihat apapun, kata Amas. Merasa ada yang lewat, jin. Mungkin beliau merasakan merinding dan seterusnya, barakallahu fikum. Ya. Lewat, merasa ada sesuatu, beliau bertanya, ma'ahabu at-ta'am ilaikum, makanan apa yang kalian suka? Zahirnya di sini, dalam kisah ini, barakallahu fikum, jinnya ini lewat tetapi tidak terlihat. Tapi dirasakan. Tidak terlihat tapi dirasakan. Dan ini mungkin terjadi. Ya, tidak terlihat tapi dirasakan. Makanya apa? Amas bisa bertanya. Berarti merasakan kehadirannya. Nah, barakallahu fikum. Lalu jin itu mengatakan ar-ruzah. Nasi kita suka. Fa'atayna bi. Lalu kita datangkan nasi. Ya. Lalu tiba-tiba kata beliau, ara al-luqmata, kita melihat sebuah suapan tarfa'u, terangkat. Mungkin kalau pakai sendok, sendoknya terangkat. Atau cuma nasinya terangkat. Wala ara ahadan, tetapi aku tidak melihat apapun. Seorang melihat. Berarti mungkin, ya. Mungkin kalau ada nasi terbang. Jin, ya. Fakultu, maka ketika itu Amas memanfaatkan untuk bertanya, fikum man hadi min hadal ahwa, apakah di antara kalian ada hadal ahwa allati fina, ada golongan-golongan, ada firqah-firqah yang menyimpang, ada aliran-aliran yang sesat allati fina, sama seperti kita? Qala na'am. Jin yang lagi makan tersebut menjawab na'am. Berarti ada suaranya. Ada suaranya, bisa dirasakan, tetapi tidak terlihat. Naam. Wah, biasanya. Kalau kita gimana? Melihat terbang lari. Iya. Tidak boleh, tidak boleh. Iya, nanti ada pembahasannya terkait permasalahan gangguan. Fakultu, maka aku katakan, famar rafidatu fikum, bagaimana keadaan syiah rafidah di kalangan kalian? Jadi sudah menjawab, apakah ada golongan-golongan sesat di antara kalian? Nah. Lalu Amas bertanya. Amas. Sulaiman bin Mihran. Lalu hadis zaman dahulu. Bagaimana dengan Rafidah? Syiah Rafidah di antara kalian. Di kalangan kalian. Faqala syarruna. Mereka adalah yang paling jelek di kalangan jin. Sama dengan kita. Ih. Syiah Rafidah. Paling jelek. Sama dengan kita. Barakallahu fikum. Lalu setelah menyebutkan kisah ini, Ibnu Katsir mengatakan, aradtu hadzal isnad 'ala syaikhina al-Mizzi Abil Hajjaj al-Mizzi. Setelah aku menyebutkan cerita ini dengan sanad-sanadnya, aku tunjukkan kepada Syekh kami al-Mizzi. Ibnu Katsir kepada al-Mizzi. Ibnu Katsir ahlul hadis, ahlul tafsir, al-Mizzi juga ahlul hadis. Dan al-Mizzi ini barakallahu fikum, syekhnya Ibnu Katsir sekaligus mertuanya. Masya Allah ya. Mertuanya alim, mantunya alim juga. Lalu ketika itu, Qal al-Mizzi, syekhnya Ibnu Katsir, dan juga sekaligus mertuanya Ibnu Katsir, menyebutkan, hada isnad sahihun ilal a'mas. Sanadnya sahih, sampai a'mas. Tenang kita. Iya. Berarti ceritanya tidak mengada-ngada. Tidak dongeng semata. Kenapa? Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, dari syekhnya, sampai Al-Akmas, semuanya orang-orang yang terpercaya. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan belum? Sudah ya? Sudah. Cukup apa lanjut? Ini terkait jin, iblis, dan setan. Jin, iblis, dan setan. Ambil satu ya, iblis ya? Satu ya? Perbedaan jin, iblis, dan setan. Sedikit. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang masih bingung tentang perbedaan jin, iblis, dan setan. Iya. Masih bingung. Tak jarang muncul pertanyaan apakah setan dan jin itu sama? Iblis dan setan itu sama? Atau apa? Setan, iblis, sama? Jin, iblis, sama? Atau setan dan jin itu sama? Apa perbedaannya? yang kita bahas iblis dulu, kawan. Para ulama rahimahullahu taala berbeda pendapat mengenai asal usul iblis. Berbeda pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya asal dari iblis adalah malaikat. Iblis asalnya adalah malaikat. Di antara yang berpendapat bahwasanya iblis itu asalnya malaikat adalah Ibnu Abbas. Enggak tanggung-tanggung Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahlu tafsir, seorang sahabat Hibrul Ummah. Dan juga Al-Imam Al-Qurtubi, beliau bahkan mengatakan bahwasanya iblis berasal dari malaikat ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Dalil yang menjadi landasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ketika, ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian li adama, kepada Nabi Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud. Siapa? Para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Yang diperintah siapa? Malaikat. Semuanya sujud. Kecuali siapa? Iblis. Disebutkan enggak di sini yang diperintah juga iblis? Tidak. Yang diperintah hanya malaikat. Lalu yang tidak sujud iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia apa? Enggan. Wastakbara, takabur, sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dari golongan yang kafir. Ini yang pertama. Bahasanya iblis termasuk dari malaikat. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya iblis bukan dari malaikat. Bukan dari malaikat. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Makana iblisu minal malaikati tarfata'in." Iblis itu bukan sama sekali dari malaikat, tidak termasuk dari malaikat. "Wa innahu li aslil jin." Bahwasanya dia aslul jin, mereka itu asalnya atau ujungnya jin, bapaknya jin. Kama Adam alaihi salam aslul bashar, sebagaimana Nabi Adam adalah ujungnya, bapaknya manusia. Ini pendapat yang kedua. Dan di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Sama ayatnya, mirip di awal-awalnya. Iya. Tetapi di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa iblisa kana minal jin. Dia dari jin. Fasaqa an amri rabbih. Yang mana dia fasik, enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Menunjukkan bahwasanya iblis itu adalah bangsa jin. Ayatnya sama. Samanya apa? Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Al-Baqarah cuma sampai situ. Fakana minal kafirin. Sudah sampai situ. Aba wastakbara kana minal kafirin. Dalam Al-Kahfi, Allah sebutkan tambahannya. Illa iblisa kana minal jinni, dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti yang mana pendapat ini? Ayo. Mana? Dari malaikat atau bukan? Dari malaikat atau dari jin? Hah? Ibnu Abbas lo, Hibrul Ummah lo, belajar tafsir sama Rasulullah SAW dari Al-Fatihahnya sampai Anas mengatakan demikian. Yang paling pandai seluruh manusia, paling pandai Al-Quran, siapa? Ibnu Abbas setelah Rasulullah SAW. Mengatakan apa? Bahwasanya jin termasuk dari malaikat. Dalilnya ya ada. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ya. Apa ini jawabannya? Itu jin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan, yang menjelaskan sendiri makna iblis. Dan Tariqah dalam menafsirkan Al-Quran yang paling baik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Illa iblisa fakana minal jin. Kana minal jin. Dan dia dari jin. Maka ini yang rajih. Barakallahu fikum. Dan di antara dalil yang lainnya adalah sabda Rasulullah SAW. Khuliqatil malaikati min nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqa iblisu min marijim min nar. Hadis riwayat Muslim. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Dan ciptakan wa khuliqa iblis. Dan ciptakan iblis min marijim min nar. Dari api. Berarti asal penciptaannya sudah berbeda. Malaikat dari cahaya. Adapun iblis dari api. Sama dengan jin. Bahkan iblis sendiri mengatakan. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia Adam dari tin, dari tanah. Tapi engkau ciptakan aku dari apa? Api. Padahal malaikat dari cahaya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.